السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي رحمك الله. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang Muslim? Sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu taala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.